Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashamihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan subuh kali ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Kamis 2 Februari 2017, yang bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1438 Hijriah, dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, dalam acara Kuliah Subuh. InsyaAllah bersama saya Ahmad Hayyunuddin, serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustafa Amal MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema yang lebih tua lebih berhak berbicara duluan. Sahabat Ismail Radio, bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail berbahagia dengan Al-Qur'an. Ya. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita ya untuk melanjutkan rutinitas kita, yaitu thalabul ilmi. Ya. Kita berthalabul ilmi ya, membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Sebagaimana pekan yang lalu ya, ini bab ini masih meneruskan sebenarnya, ya. Tapi subbabnya ini beda ya. Iya. Tentang penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Ya. Karena di dalam Islam itu ya, orang yang lebih muda ya, sangat dianjurkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Bahkan banyak hadis-hadis seperti ini, dan Rasulullah SAW sangat menekankan. Ya. Bahkan kalau ada anak muda, ya, walaupun dia lebih pintar daripada yang lain-lainnya, dia yang paling muda, terus lebih bicara duluan, ya, lebih sok tahu, ya, mungkin itu Rasulullah marah biasanya. Ya. Nanti hadisnya kita bacakan. Dan di Islam juga mengakui, ya, bahwa orang yang lebih tua itu lebih lama ya menerima kebenaran ya, lebih lama beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita ngerti, mereka sudah ngerti ya kan. Itu usia mereka ada penghargaan secara khusus ya di dalam Islam. Makanya Al-Imam Bukhari ya ini mencantumkan bab yabda'ul kabiru bil kalami wasual ya, diutamakan atau orang yang tua duluan lah yang berbicara ataupun yang bertanya sebagai yang mengawali ya, mengawali, dan yang muda ini mendengarkan dulu. Mendengarkan dulu ya, ini adabnya seperti itu. Baik, kita bacakan hadisnya. Ya. Pada bab yabda'ul kabiru bil kalami wasual, yaitu orang tualah yang memulai, ya, orang yang lebih tualah. Ya. Lebih tua ini maksudnya ya secara umum ya, entah family atau bukan, ya kan? Entah tetangga kita, teman kita, ya, saudara kita, ataupun orang yang belum kita kenal. Ya. yang lebih tua dulu, dululah ya, yang mulai berbicara dan bertanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala hadatsana Sulaiman ibn Harbin, qala hadatsana Hammad ibn Zaid, an Yahya ibn Sa'id, an Bushair ibn Yasar, Maula al-Ansar. Sulaiman bin Harb, ya. Imam Bukhari mengatakan Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Bashir bin Yasar, Maula al-Ansar. An Rafi ibn Khadij wa Sahl ibn Abi Hasmah annahuma hadatsana aw hadatsahu anna Abdullah ibn Sahl wa Muhayyi Shatub na Mas'ud ataya khobar ataya khaybara fatafarraqa fin nakhli faqutila Abdullah ibn Sahl faja'a Abdurrahman ibn Sahl wa hubawi sahu wa muhayyi sahubna Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fatakallamu fi amri sahibihim. Dari Rafiq bin Khadij dan Sahal bin Hasmah, keduanya meriwayatkan bahwa Abdullah bin Sahal dan Mu'ashikhoh ya, bin Mas'ud pergi ke Khaybar. Lalu keduanya berpisah di kebun kurma. Setelah perang pada perang Khaybar, mereka berpisah di kebun kurma. Singkat cerita, Abdullah bin Sahal terbunuh ya. Abdurrahman bin Sahal, saudara Abdullah ini, mendatangi Rasulullah SAW bersama ya, putra-putranya Khuwaisah dan Mukhaisah. Keduanya adalah putra Mas'ud ya. Mereka lalu berbicara tentang kematian sahabat mereka ya. Singkat cerita, mereka mulai berbicara ya. Anak-anak ini berbicara kepada Nabi SAW. Fabata Abdurrahman wa kana aswaru al-qaum ya. Yang berbicara pertama adalah Abdurrahman, dan Abdurrahman adalah orang yang paling muda ya, satu rombongan itu yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kabiril kibar. Qala Yahya iyalal kalama al-akbar fatakallamu fi amri sahibihim ya. Maka pada saat Rasulullah SAW ya, tahu yang berbicara adalah orang yang paling muda di rombongan itu, maka Rasulullah ini beliau bersabda, tuakanlah yang tua. Maksudnya, tuakanlah yang tua ya. Bahasa kita, hormati yang tua. Ada penghargaan secara khusus bagi orang yang tua. Lalu mereka langsung paham. Maksudnya kabiril kibar ya, tuakanlah yang tua. Mereka langsung paham apa maksudnya. Dan Yahya berkata, hendaklah menguasakan pembicaraan kepada orang yang tua. Lalu mereka berbicara tentang sahabat mereka yang meninggal ya. Orang yang tua di antara mereka berbicara ya gitu. Qalu ya Rasulullah amrun lam tarahu. Qala fatubri'ukum yahutu bi aiman khamsina minhum ya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, tentang berbicara tentang keadaan mereka. Maka Rasulullah SAW beliau berkata, apakah kalian meminta hak orang yang terbunuh? Atau beliau bersabda, sahabat kalian dengan sumpah ya, 50 orang dari kalian. Dalam hadis yang panjang ini, intinya adalah ya, Rasulullah SAW sangat menekankan dalam satu rombongan 2-3 orang di antara kita ya, dalam percakapan ya, atau kita melaporkan pada sesuatu, hendaklah dimulai dari yang paling tua atau yang setidaknya orang yang tua ya di antara mereka, walaupun tidak paling tua. Ya, tidak dimulai dari anak-anak ya. Atau mungkin kita sebagai anak muda mungkin yang merasa pendidikan lebih tinggi, seandainya kan kita yang sudah merantau kemana-mana ya, setelah pulang wah kita yang banyak bicara ya, banyak berpendapat dan sebagainya ya. Di dalam Islam ya, dalam sebagaimana Rasulullah SAW menegur ya suatu kaum tadi, maka dianjurkan kita menghormati orang yang lebih tua terlebih dahulu dalam segi berbicara. Dan perbedaan usia ya, perbedaan usia ini menjadi suatu pertimbangan ya, apabila di situ ada kesamaan kemampuan seandainya ya, kesamaan kemampuan atau kesamaan keutamaan ya. Ada perbedaan pertimbangan, maka diutamakan yang lebih tua. Contoh imam masjid ya, ataupun imam dalam sholat berjamaah, hafalannya sama, artinya kan pendidikannya juga sama, penguasaan fikihnya sama, maka diutamakan yang lebih tua. Ya, gitu. Itu suatu bentuk penghormatan, ya. Suatu bentuk penghormatan kita terhadap orang yang lebih tua. Bukankah Rasulullah SAW, sebagaimana hadis-hadis yang kita bacakan sebelumnya, ya, sungguh tidak beriman ya, orang yang tidak menghormati orang lebih tua ya, dan tidak menyayangi yang muda. Ini berimbang ya. Sebagai anak muda, sebagai orang yang lebih muda, menghormati yang tua ya, dan yang tua pun menyayangi yang muda. Ini adalah untuk menyempurnakan iman kita. Dan ada cerita menarik ya, cerita menarik sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putranya Umar bin Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu majelis ya, dalam satu majelis taklim lah ya, akhbiruni bi syajaratin masaluha masalul muslim ya, coba kata Rasulullah SAW, ya, beritahu kepadaku mengenai sebuah pohon, sebatang pohon atau sebuah pohon yang pohon ini bisa diibaratkan ya seperti orang muslim ya. Tu'ti ukulaha kulla hinim bi'izni rabbiha, dan buah ini membuahkan ya, buahnya datang setiap saat tentunya dengan izin robnya ya, buahnya bagus ya, datang setiap saat buahnya ini. Fawaqa'a fi nafsi an-nakhlah la tahuttu warqaha, daunnya ini enggak rontok. Jadi buah sebatang pohon ya, yang buahnya setiap saat daunnya enggak rontok. Ini ibarat seorang muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'a fi nafsi an-nakhlah, lalu aku merasa itu seperti kurma katanya. Langsung Ibnu Umar mengatakan itu kayak kurma, kurma pada waktu itu masih kecil ya. Masih kecil ya, masih kecil lah, masih anak-anak begitu tapi cerdas. Fakarihtu an atakalam wasama Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Dia merasa itu pohon kurma gitu. Yakin itu pohon kurma. Tetapi mau ngomong enggak bisa. Itu pohon kurma Rasulullah enggak? Diam ditahan. Malu enggak enak. Malu. Karena di situ ada bapaknya ya. Ada yang lebih tua ya, Umar bin Khattab ya kan. Di situ juga ada Abu Bakar As-Siddiq di majelis itu. Ya. Karena ada keduanya itu makanya Abdullah bin Umar enggak jadi bicara, diam. Bukan berarti kalau ada pertanyaan yang mudah enggak boleh tanya, enggak. Itu ini hanya menunjukkan bahwa Ibnu Umar itu sangat santun gitu ya, sangat santun. Sampai ada pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, refleks enggak jawab itu. Kalau jawab juga enggak apa-apa, bagus juga kalau jawab gitu. Tapi ini refleks aja enggak jawab gitu. Falam malam yatakallama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah. Ya. Karena Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ini enggak menjawab ya. Sedang enggak ada yang jawab. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, hiya nakhlah. Itu adalah pohon kurma katanya. Gitu. Sudah selesai ya taklimnya bersama Rasulullah SAW. Falamma kharajtu ma'a abi. Dan pada saat aku sudah pulang dengan abi ya, dengan Umar bin Khattab ya. Ya abati waqa'a fi nafsi an-nakhlah. Pada itu Ibnu Umar masih kecil. Wahai abi, sebenarnya itu saya tahu tadi jawabannya. Jawabannya adalah pohon kurma gitu kan. Qala, ma ma'naka an taqulaha? Lalu Umar bin Khattab dengan ranjat. Kenapa tadi kamu enggak ngomong kalau di depan Rasulullah kalau kurma gitu kan. Namanya bapak kan sangat senang sekali kalau anaknya jawab. Apalagi di depan Rasulullah ya, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Kenapa kamu enggak ngomong kalau tadi kalau pohon kurma di depan Rasulullah itu kan. Lau kunta ultaha kana ahabba ilayya min kadza wa kadza. Dengan menyesal Umar bin Khattab itu ya. Perasaan sayang banget enggak ngomong maksudnya gitu ya tadi. Kalau seandainya kamu tadi menjawab ya, di depan Rasulullah pohon kurma itu, maka saya senang sekali ya, sebagai orang tua. Lebih senang daripada mendapatkan yang wah, sesuatu yang wah lah ya. Lebih senang itu dari segala-galanya ya. Mendapatkan yang paling wah apa ya. Seandainya Pak Samad dapat tanah ya sekian hektar seandainya. Dapat uang, dapat macam-macam. Lebih senang ya. Kalau engkau menjawab di depan Rasulullah itu. Iya. Itu kebanggaan Umar bin Khattab tersendiri. Karena Rasulullah SAW adalah sosok ya yang paling dicintai. Tentunya kita pun begitu ya. Adalah sosok manusia yang paling kita cintai ya. Bahkan berani berkorban ya jiwa dan raganya ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah qala ma mana'ani illa lam araka. Fala Bakrin takalam tuma fakarihtu. Ya saya mau ngomong gitu loh. Tapi enggak enak sama engkau wahai bapakku dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, enggak enak gitu loh. Merasa malu, merasa apa ya? Nanti kalau ngomong enggak enak pokoknya. Dikira enggak sopan itu, gitu. Kalau enggak ada engkau dan Abu Bakar katanya, tentunya aku sudah langsung ngomong depan Rasulullah itu, ya. Ya begitu. Ini menunjukkan bahwa betapa santunnya. Ya, santun ini memang sangat melekat ya di ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tidak masuk surga gitu kan. Bagi orang yang tidak santun ya. Contohnya dengan tetangga, seandainya menyakiti tetangga, menyakiti tamu dan sebagainya. Ini menunjukkan kalau orang yang tidak santun berarti imannya perlu ditanyakan, begitu. Ini rumus. Semakin bagus Islamnya, maka semakin baguslah dia tentunya kesantunannya. Dan ini menunjukkan satu karunia, ya, kita kalau mendidik anak-anak kita, jangan didik ilmu-ilmu pengetahuan terus saja, enggak. Tapi kesantunan itu perlu ditanamkan ya dari kecil. Ya. Anak mentak-mentak orang tuanya jangan, itu kan. Ya, jangan boleh, itu kan. Jangan akademis terus, dan ini juga selentingan bagi seorang guru, ya. Ataupun itu guru umum, ya, atau madrasah, ya, ataupun pesantren. Tidak akademis terus, walaupun akademisnya itu adalah mungkin ada Quran, hafalan Quran, hadis, ya. Tidak melulu itu, tapi perlu diperhatikan adalah tentang ajaran akhlak, ya, tentang akhlak. Dan akhlak ini adalah sesuatu yang sangat mahal, ya, di depan Allah dan di depan masyarakat. Ya. Akhlak ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Bahkan kita mendapati sekarang ini akhlak lebih mahal daripada ilmu akademis. Ya. Betapa banyak orang yang pinter, ya, tapi kurang akhlaknya. Ya. Sehingga kepinterannya ini kurang bermanfaat, ya, kurang didengarkan. Dan ini juga teknik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bisa kita ambil sebagai pengajar. Kalau sedang mengajar, hendaknya melontarkan pertanyaan sekali-kali, ya. Pertanyaan-pertanyaan ringan, pertanyaan yang untuk menyegarkan. Ya. Kalau ada satu pertanyaan, biasanya langsung agak konsentrasi tiba-tiba, dalam suatu majelis taklim, walaupun yang menjawab juga nanti yang bertanya, yang memberi pertanyaan, ya kan? Itu kan. Ini kebiasaan seperti ini adalah untuk menghidupkan suasana agar lebih konsentrasi, ya kan? Walaupun orang di majelis taklim itu nggak bisa jawab apa ya, terus langsung yang apa, yang mengisi taklim itu yang jawab sendiri, ya itu sudah termasuk hidup. Ya. Ini adalah teknik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ambil, dan tentunya kita lanjutkan ke session yang kedua. Baiklah sahabat Semai Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Mustafa Amal MA dari tema hadis-hadis tentang keutamaan orang tua. Untuk memperjelas materi, kami mengundang sahabat Semai Radio untuk berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Sahabat Semai Radio, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murotal Al-Quran dari Quran Surat An-Naba yang akan dibacakan oleh Muhammad Ulin Nuha berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا

dan pohon ini tidak rontok daunnya. Buahnya bagus, enggak rontok daunnya. Dan itu adalah pohon kurma. Orang muslim diibaratkan pohon kurma. Dan tentunya kita juga, ini pelajaran buat kita. Kalau kita mungkin mengajarkan anak-anak kita, ya, mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, ya, murid-murid kita, sedikitlah dikasih perumpamaan-perumpamaan agar lebih paham. Ya. Jadi perumpamaan-perumpamaan ini adalah biar lebih paham, lebih lengket, lebih ingat. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun banyak membuat perumpamaan-perumpamaan itu banyak sekali, puluhan bahkan ratusan mungkin. Banyak perumpamaan dalam Al-Quran itu. Bahkan Hadrat Ibrahim itu ya, yang serupa ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ya. Ka syajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Ya. Tidaklah kamu memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik ya. Diumpamakan seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ya. Adalah kalimat yang baik. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ya. Dan pohon ini menghasilkan buah yang setiap waktu ya, dengan izin Rabb-nya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar selalu ingat. Apa tujuannya perumpamaan? Agar ingat ya. Ingat yang disampaikan. Sehingga kita ingat, oh ya, orang muslim itu perkataannya harus baik ya, kan gitu. Dan perkataan baik itu adalah perkataan yang sangat kuat ya. Kalau kita berkata baik itu kuat bagi diri kita sendiri dan orang lain yang mendengarkannya. Sebagaimana perkataan baik adalah diumpamakan sebuah pohon yang kuat akarnya dan cabangnya menjulang ke angkasa. Ini dan berbeda ya, Rasul juga Allah Subhanahu Wa Taala juga membuat perumpamaan yang lainnya, perumpamaan orang-orang yang kafir. Masalladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif la yaqtiruna mimma kasabu ala syai' dzalika wal dhalalul ba'id. Perumpamaan orang yang kafir ya, yaitu perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya ya, kepada Allah. Perbuatannya mereka itu seperti abu yang ditiup angin keras ya. Jadi perbuatan makar mereka yang seolah hebat itu ya, Allah perumpamaan seperti abu yang ditiup dengan keras. Ya. Pada suatu hari ya, dengan air yang kencang ya, mereka tidak kuasa mendatangkan apa-apa manfaat sama sekali. Ya, sama sekali bagi mereka. Ya. Mungkin persenjataannya, wah, tipu daya dan sebagainya tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Allah ibaratkan sebagai sebagaimana abu ditiup air yang kencang. Itu perumpamaan orang-orang yang kafir. Yeah. Begitu lemahnya orang kafir itu. Ya. Kalau tanpa perumpamaan, orang kafir cuma lemah gitu saja. Mungkin kita biasa-biasa saja. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kelemahannya orang kafir ini merumpamakan dengan sesuatu hal, maka kita jadi ingat ya. Kita sebagai Islam menjadi lebih berani, mungkin begitu. Ya. Yes. Ini adalah perumpamaan-perumpamaan. Ya. Ini pelajaran sangat berharga bagi kita. Ya. Dan dalam hadis tersebut juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Perumpamaan itu tidak harus serupa, ya kan? Orang mukmin diibaratkan dengan sebuah pohon. Ya. Atau juga dalam hadis lain ada perumpamaan agar orang mukmin ini bersatu, orang Islam bersatu, ya. Masalul mukminina fi tawatihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid. Ya. Permisalan orang-orang mukmin, ya, di dalam saling mencintai dan saling menyayangi, ya, itu seperti satu jasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ishtaqalahu 'udwun tata'alahu sa'irul jasadi bil khuma wasahri. Ya. Kalau seandainya ada anggota tubuh yang sakit, ya, maka anggota tubuh yang lainnya ini merasakan sakit dan tidak bisa tidur. Ya. Semua aku sakit. Coba tangan kita, ya, kena belati sedikit, semua sakit. Kaki juga merasakannya semua dan enggak bisa tidur. Inilah perumpamaan sebuah orang umat, sehingga kuat sekali ingat, oh iya ya. Berarti kalau di Syam sana, ya, orang muslim di Bantai dan lain sebagainya, saya pun juga merasa sakit. Itu perumpamaan, ya. Yes. Ya. Dan dalam hadis ini sekali lagi ada pelajaran akhlak yang sangat luar biasa, yaitu perhormatan Ibnu Umar terhadap orang yang lebih tua, ya, yang Islamnya lebih dahulu, ya, usianya lebih tua, ya, dan lebih alim diantaranya, ya. Kita menghormati orang yang lebih berilmu dan sebagainya, banyak keutamaan-keutamaan yang kita hormati, sehingga apa, dia bisa mengendalikan pembicaraan, ya. Inilah keutamaan dari Ibnu Umar, dan semoga ini menginspirasi kita, ya, dalam mengajar anak-anak kita, murid-murid kita tentang akhlak. Di antaranya adalah akhlak itu ciri khas seorang muslim, ya. Di antaranya adalah dalam suatu perbincangan atau di dalam majelis taklim. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib Ustaz. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Mustofa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilahkan kepada sahabat Ismail Radio yang ingin berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustaz, silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tayyib Ustaz, sambil menunggu sahabat kita yang ingin bergabung, kita bacakan satu pertanyaan masuk melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana baiknya jika kita ingin mengoreksi ucapan orang yang lebih tua dari kita di dalam diskusi, Ustaz, karena dikhawatirkan apa yang diucapkan orang itu akan menyesatkan orang lain. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz, dari Diki di Kebon Jeruk. Tafadhal, Ustaz. Ya. Bagaimana cara mengoreksi, ya, ucapan orang lain dalam sebuah diskusi karena dikhawatirkan, karena koreksi-mengoreksi ini sangat penting. Ya, ini semoga suatu kebaikan, ya, niat baik bagi saudara Diki di Depok, di Kebun Jeruk, ya. Kebun Jeruk, ya, Kebun Jeruk, ya. Dan memang kita perlu orang yang bermental seperti saudara Diki, Mas Diki ini, ya. Kalau ada sesuatu yang salah, jangan kita biarkan saja. Perlu kita reaksi. Enggak enak kita biarkan, ya. Kata-kata enggak enak ini ada batasnya, ya. Begitu juga dalam mengoreksi, tentunya ada batasnya agar tidak timbul, ya, suatu keburukan lebih buruk lagi. Iya, kita kan menginginkan kebaikan, ya. Menginginkan islah, menginginkan kebaikan bagi umat kita, ya, bagi saudara-saudara kita. Jangan sampai malah menimbulkan permusuhan. Tentunya ada tata cara dalam memberi nasihat atau menyampaikan pendapat. Ya. Olah alam, kita lihat suatu kondisi. Ada kalanya tentunya dengan bahasa yang santun, ya. Pertama bahasa santun. Karena apa? Pertama lebih tua. Orang yang kita tegur, ya, lebih tua. Kita lihat dulu watak mereka, ya, wataknya. Sebagaimana Rasulullah SAW yang pernah berbuat sesuatu yang berbeda ya, pada dua orang ini tergantung wataknya. Ya. Lihat wataknya dulu. Orangnya pemarah apa tidak? Itu kan orangnya pemarah ini. Ya. Mungkin jangan di depan umum, jangan. Ya. Atau kalau sudah sempat diskusi, mungkin pertanyaannya yang sedikit menyindir saja, jangan terlalu, ya. Tidak terlalu ngeyel, tidak. Kita jaga bagaimana agar orang ini tidak merasa dipermalukan, itu aja pertama, ya. Jangan sampai dengan apa itu pernyataan kita, sanggahan kita, sehingga orang ini merasa dipermalukan, ya. Apalagi orangnya sensitif, wah ini lebih nanti malah menimbulkan kerusakan lebih besar, ya. Malah ada saling membenci dan sebagainya, malah nggak nerima kebenaran itu. Atau setelah itu baru ketemu berdua, ketemu berdua, tapi jangan langsung itu diawali dengan pembicaraan lain. Ya, ini tekniknya, kabarnya bagaimana Pak, ngomong lainnya, terus oh ya kemarin mohon maaf itu kan tentang itu, bagaimana kalau gini saya pendapat ini, ya itu, dan tidak memaksakan, insya Allah, ya insya Allah itu bisa memahami, ya oh iya iya ya, itu insya Allah begitu. Atau yang ketiga, ya mungkin hubungan kita dengan dia kurang akrab. Nah, ini bahaya kalau kurang akrab, jangan terus, jangan malah kita diskusi malah jadi permasalahan ini, ya. Yang pertama dan jurus pertama dan kedua tadi adalah bagi yang sudah akrab, ya. Bagi yang sudah akrab baik dengan kita, tetangga kita dan sebagainya. Yang ketiga ini kalau belum akrab, ya, atau dia ada masalah dengan kita, kita ada masalah dengan dia, ya. Atau kita belum begitu mengenal dia, ya. Bagi yang belum akrab, belum begitu mengenal, atau ada sesuatu yang pernah ada ketersinggungan dengan kita, ada masalah dengan kita, maka pakai cara yang ketiga ini, ya. Jangan pakai cara yang pertama dan kedua, nanti malah ada masalah baru. Yang ketiga adalah kita bilang kepada orang lain yang sepadan usianya, ilmu dan sebagainya, ya, jabatan sosialnya yang sepadan, ya, dan tentunya yang sependapat dengan kita, untuk menasihati atau menegur orang tersebut, nah, itu kita menggunakan orang lain. Itu aja, Sat, ya. Orang lain itu, ya, jurus yang ketiga. Ya. Ini kalau kita nggak ngerti itu malah nanti timbul kerusakan lebih besar. Ya, wallahualam bishawab, itu mungkin dari saya. Tapi itulah tadi jawabannya yang diberikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA untuk saudara Diki di Kebon Jeruk, semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tapi Ustadz, kita bacakan lagi pertanyaan masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya atau tips agar anak punya rasa percaya diri, tidak merasa malu dan minder, Ustaz? Jazakumullah khairan dari Bu Abdillah di Bekasi. Tafadhol, Ustaz. Ini untuk anak-anak, ya, bagaimana anak ini biar percaya diri, tidak malu dan enggak minder. Enggak minderan, ya, ya. Dan kita perlu membedakan memang mana anak ini minder, mana anak sopan, kan beda itu. Iya, Ustaz. Beda. Beda. Kalau minder enggak berani apa-apa gitu. Berbuat kebaikan pun dan tidak berani, pokoknya enggak berani kemana-mana. Dan anak santun adalah anaknya pemberani sebenarnya. Tapi menghormati, enggak enak sama lebih tua mungkin dan sebagainya. Sebagaimana Ibnu Umar tersebut. Pemberani, ya kan? Berilmu, ya, tetapi punya sopan yang luar biasa, ya, punya sopan santun yang luar biasa. Bagaimana agar anak ini tidak minder? Ya. Ada anak yang memang, ya, perawakan anak kan beda-beda ini, ya. Emang anak ada yang berani gitu kan? Coba kita punya, seandainya kita punya anak 5 seandainya, ya, atau 2 sama-sama laki-lakinya, mungkin ada yang satu berani, satu enggak, gitu kan? Emang ada yang sifat dasar, ya, sifat dasar anak berbeda-beda. Apalagi masih anak-anak, apalagi masih anak-anak. Jadi sifat yang aslinya yang karena belum ketahuan, ya. Apalagi masih anak-anak. Nah, bagi anak-anak yang mungkin kurang berani, agak minder dan sebagainya, kita jangan kita meremehkannya, jangan kita kadang mencelanya, oh ini kurang ini anak, kata-kata kurang, kata-kata sehingga kadang anak itu ya melekat dengan kata-kata yang apa kita lontarkan. Oh anak ini cengeng gitu lah, saya cengeng gitu. Begitu anak ini nggak berani, ini nggak berani gitu kan, ngomong depan anaknya. Iya. Ya. Sehingga anak itu sangat terpengaruh, anak itu sangat labil, ya, sangat labil. Dan anak yang usia 3 tahun, 4 tahun itu seolah-olah gak konsentrasi, tapi dia mendengarkan. Emang gayanya anak begitu. Seolah gak konsentrasi, ah, diomongin juga gak ngerti, padahal ngerti dia. Jadi pada saat ada kata-kata yang bikin minder, oh anak ini begini, kekurangan ya, dia merasa, oh iya saya ini emang kurang gitu. Jadi begitu. Tetapi kita kelantaran, wah anak ini pemberani gitu kan. Kalau jatuh, oh enggak apa-apa kalau jatuh itu. Anak kuat, anak laki-laki, anak soleh, nah, enggak jadi nangis. Gitu kan. Tapi kalau jatuh, waduh kasihannya nangis itu anak. Itu. Wah, anak ini anak soleh, anak pemberani gitu kan, anak mujahid dan sebagainya, gitu-gitu. Jadi terus kata-kata yang jadi pemberani ya. Anak soleh. Tapi jangan lupa anak soleh, anak sopan, anak-anak berbakti, anak pemberani. Kasih, cokokin kata-kata gitu. Insya Allah anak jadi berani. Ya. Anak itu beda dengan kita ya. Cepat, jadi tergantung doktrinnya kita ya. Karena aduh, anak-anak kalau masih kecil tetap dikitin agak minder itu kan. Jangan putus asa, ini sifat-sifat anak berbeda-beda ya. Berbeda-beda ya. Tidak sedikit anak yang dulu pendiam dan sebagainya, gedenya jadi orang yang wah, perkasa mungkin begitu ya. Dan anak memberani dari kecil, pemberani, wah, kemana-mana, gedenya jadi minderan. Ya, tidak sedikit yang begitu. Yes. Ya, karena pendidikan. Dan semoga kita bisa memotivasi terus ya. Tetapi ingat, jangan dimotivasi dengan kata-kata yang buruk atau sifat-sifat buruk. Contoh, di kelas itu kalau kamu digodain pukul aja gitu kan. Kalau kamu digodain lempar aja gini-gini gitu kan. Atau ada juga ini maaf. Tidak sedikit ya, itu enggak sedikit ya. Karena saya biasa di bidang pendidikan menemui orang tua yang doktrinnya begitu. Bahkan ada anak yang ngeyel aja apa kata guru. Terus debat guru dan sebagainya, walaupun dia juga salah, pokoknya intinya itu ternyata didikan orang tua. Orang tuanya bilang sama saya gitu kan. Itu yang saya suruh Ustaz itu kan. Kalau pokoknya kita harus vokal katanya. Kalau guru salah langsung bilang, "Bu, ini salah gini, Pak guru salah," gitu kan. Oh, begitu, Pak. Tapi enggak, itu salah enggak, Pak? Enggak. Oh, begitu. Jadi begini, Pak, mungkin diajari saja taat sama guru saja. Karena kecil ya. Jangan diajari ngeyel sama guru dia. Itu kelasnya mahasiswa itu. Kalau masih kecil diajari taat sama guru, taat sama orang tua, itu aja ajarannya. Apa kata guru ditaatin, kata orang tua ditaatin, insya Allah baik. Guru nyuruhnya baik-baik, orang tua nyuruhnya baik-baik, itu ya. Udah gede baru diajari yang itu, harus yang vokal dan sebagainya. Nah, itu kelasnya anggota dewan, Pak, harus vokal gitu kan. Iya. Kita jangan itu, jangan, oh gitu ya, nanti apa ujung-ujungnya juga bantah orang tua juga gitu. Balik beneran itu bantah orang tua juga gitu kan. Nah ini mungkin salah orang itu salah mengartikan kata berani ya. Mungkin begitu, Allah alam bishawab. Nah ya, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Ustadz Mustofa Amal MA untuk Bu Abdillah di Bekasi, semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tapi Ustadz, sebelum kita tutup, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, tafadhol. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Pada bab ini badaul kabiru bil kalami wassual. Ya. Tentang pembicaraan orang yang lebih tua diutamakan ya, dan tentang orang tua dipersilahkan berbicara dulu dan bertanya dulu ya. Dan ini adalah pelajaran bagi kita tentang pentingnya anak muda menghormati yang tua. Ini pentingnya itu ya. Dalam berbicara pun kita sangat-sangat diatur. Ini baru bicara, belum yang lainnya. ya. Iya, bicara saja diatur. Dan ini adalah mungkin budaya-budaya aneh ya bagi orang yang di luar Islam. Atau budaya yang kalau orang ya di luar Islam. Ya, ini memang di Islam saja kayak begini. Di luar Islam sih kita belum mendapati ya. Karena sopan santun adalah ciri khas kaum muslimin. Ya. Ini menunjukkan bahwa berbicara itu ya, pembicaraan adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan awal dari semuanya ya. Pembicaraan adalah yang sangat penting, awal dari semuanya. Perbuatan kita nanti akrab dan tidaknya itu di awal dari pembicaraan. Ya. Hubungan kita nanti bagaimana dari pembicaraan. Bahkan hubungan keluarga harmonis apa tidak, ya kan? Itu diawali dari pembicaraan. Maka pembicaraannya adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat kita perhatikan. Sehingga apa? Yang pertama kita hati-hati berbicara ya. Dengan siapa kita berbicara ya. Benar ya. Dan kita lebih tahu dan lebih berilmu mungkin, tetapi adabnya ya, siapa dulu yang berhak kita persilakan untuk berbicara. Itu penting sekali ya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Kalau itu kita amalkan, insya Allah hubungan ini harmonis ya, harmonis. Ini efeknya luar biasa. Kita mempersilahkan orang lain berbicara terlebih dahulu, itu bukan merupakan kelemahan kita. Bukan menunjukkan bahwa kita lemah nanti. Tetapi itu sebenarnya adalah trik sebenarnya ya. Trik apa? Agar untuk mempererat suatu hubungan. Monggo pripun atau bagaimana Pak Haji, menurut Pak Haji bagaimana pendapatnya? Pendapat. Setelah itu Pak Haji apa itu minta pendapat kita, diterima pendapat kita. Tapi kalau awalnya kita sudah bicara dulu, Pak Haji saya pendapat begini, Pak Haji punya pendapat beda, ribut. Ini awal. Terus hubungannya tidak bagus. Ya, ini pentingnya kita mengatur pembicaraan. Ini Rasulullah SAW adalah luar biasa sebagai uswah kita, sangat jitu ya. Sangat jitu ya, sangat jitu sekali dalam mengatur hal ini. Dan tentunya para sahabat-sahabat beliau, bahkan sahabat yang masih kecil ya, Ibnu Umar pun bisa memahami hal ini ya, tentang bagaimana tentang pengendalian dalam berbicara. Ya, semoga kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita ya, sehingga kita dan anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang soleh, solehah ya. Dimulai dari kalam, dari cara berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Semen Radio, demikianlah acara kita pada kesempatan subuh kali ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Mustafa Amal MA yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Semen Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Tapi Ustaz, kita tutup bersama kebersamaan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.